إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita sekalian. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat bisa melangkahkan kaki kita menuju ke tempat yang mulia dalam rangka menunaikan panggilan Allah. Sebagaimana Allah berfirman, "Idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'u ila dzikrillah wa dharul bai'." Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Apabila sudah diseru panggilan untuk menjalankan salat Jumat, maka bersegeralah dan tinggalkan jual beli. Bersegera mengingat Allah, tinggalkan jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu apabila kalian mengetahui. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, kita bisa beribadah, kita bisa menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah semata-mata merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Semata-mata merupakan karunia Allah. Wajib kita mensyukurinya. Mu'adz bin Jabal datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, akhbirni bi 'amalin yudkhiluni al-jannah wa yubaiduni 'anil nar." Faqala, "Laqad sa'alta an 'azim wa innahu la yasirun liman yassarallahu 'alaihi." Rawahu Muslim. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu berkata, "Ya Rasulullah, beritahukan kepadaku sebuah amal yang bisa memasukkan aku ke dalam surga dan bisa menjauhkan aku dari api neraka." Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sungguh engkau telah menanyakan suatu yang sangat besar. Laqad sa'alta an 'azim." Engkau menanyakan perkara yang sangat agung. Namun itu merupakan sesungguhnya merupakan perkara yang kecil bagi orang-orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa melangkahkan kaki menjalankan ibadah kepada Allah adalah karunia Allah. Bisa meninggalkan larangan Allah merupakan nikmat Allah, sehingga kita wajib mensyukurinya para jemaah. Dan kita minta kepada Allah al-istiqamah, minta kepada Allah as-sabat sampai kita menghadap Allah, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari yang tidak ada manfaat harta dan anak-anak kecuali orang yang menghadap Allah dengan hati yang salim, yaitu hati yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita menghadap Allah dalam keadaan husnul khatimah. Kita berlindung kepada Allah, menghadap Allah dalam keadaan menjalankan durhaka kepada Allah. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli al-jannah hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu 'alaihi al-kitab faya'malu bi amali ahli an-nar fayadkhuluha. Ada di antara kalian yang melakukan amal-amal ibadah perbuatan ahli surga sehingga dia dengan surga tidak ada jarak kecuali satu langkah. Fayasbiqu 'alaihi al-kitab, ketentuan mendahului dia, kemudian dia melakukan perbuatan ahli neraka dan masuklah dia ke dalam api neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Ibnu Rajab mengatakan, salafus soleh ketika mendengar hadis ini, salafus soleh, as-salaf as-soleh, orang-orang dahulu yang soleh, akidahnya yang benar, ibadahnya yang baik, mereka menangis, khawatir menjadi orang-orang seperti itu. Banyak membuat menangis salafus soleh hadis ini. Bagaimana dengan kita? Orang yang akidahnya lurus, orang yang ibadahnya benar, ibadahnya banyak, menangis khawatir. Maka min babil aula, saya dan jemaah sekalian, hendaklah kita minta dan menangis kepada Allah agar dijauhkan dari perkara tersebut. Sehingga kita perlu kepada Allah untuk memohon pertolongannya, memohon kepada Allah istiqamah, as-sabat. Karena apa? Karena yang namanya asyaiton merupakan musuh kita. Inna syaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduwa. Syaitan adalah musuh bagi kalian, maka jadikan syaitan sebagai musuh. Jangan kita jadikan sebagai teman, jangan kita jadikan sebagai kawan. Wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduun mubin. Sesungguhnya syaitan memiliki banyak langkah, dan jangan ikuti langkah-langkah syaitan, karena syaitan merupakan musuh kalian. Syaitan memiliki banyak langkah untuk menggoda anak Adam. Syaitan memiliki tidak satu langkah, tapi banyak langkah. Bisa jadi kita digoda dengan perbuatan yang baik untuk kemudian terjerumus kepada perbuatan yang buruk. Oleh karena itu para jemaah, jangan kita gugurkan amal ibadah kita, jangan kita sia-siakan amal ibadah kita disebabkan godaan-godaan musuh kita yang dia sudah bersumpah kepada Allah, fabi'izzatika la'uwiyannahum ajma'in illa min ibadaka minhumul mukhlasin. Demi kemuliaanmu ya Allah, aku akan ganggu, aku akan goda, aku akan sesatkan semua anak manusia kecuali hamba-hambamu yang ikhlas kepadamu ya Allah. Oleh karena itu para jemaah dimuliakan Allah, mari kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bergembira dan bersyukur diberikan keluasan untuk menuntut ilmu, diberikan kelapangan mengetahui kebenaran dan al-haq. Kita minta kepada Allah kekuatan untuk bisa mengamalkan ilmu. Karena apa? Ilmu tanpa amal sebagaimana Yahudi, amal tanpa ilmu sebagaimana Nasoro. Oleh karena itu para jemaah, semakin kita bertambah ilmu kita, hendaklah kita bertambah amal-amal ibadah kita. Semakin bertambah ilmu kita, hendaklah kita minta kepada Allah kekuatan agar diberikan ilmu yang bermanfaat. Minta kepada Allah ditambahkan rasa takut kepada Allah. Karena Abdullah bin Abbas mengatakan radhiyallahu ta'ala anhuma, "Laisal ilmu bikasratil hadis, walakinnal ilma bikasratil khasyyah." Bukannya ilmu itu banyaknya ngomong, tapi ilmu banyaknya rasa takut kepada Allah. Takut kita bagaimana kepada orang tua kita, karena kita ilmu kita bertambah. Takut kepada tetangga kita, bagaimana kita harus berbuat kepadanya, karena ilmu kita bertambah. Takut kepada kolega kita ketika kita berbisnis, karena apa? Karena ilmu kita bertambah. Oleh karena itu jangan sampai kita gugurkan amal-amal ibadah kita disebabkan perbuatan kita. Tentunya kita tidak ingin menjadi orang-orang yang disebutkan oleh Allah, "Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a." Katakanlah Muhammad, maukah kami beritahukan kepada kalian orang-orang yang merugi amal perbuatannya di dunia? Siapakah mereka? Merekalah orang yang tersesat dalam kehidupannya. Namun mereka menyangka dan mengira, ini merupakan ironi sekali. Apa? Annahum yuhsinuna sun'a. Yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka menyangka dan mengira sudah melakukan yang terbaik, sudah melakukan yang paling puncak, seakan-akan tidak ada duanya. Waliyadubillah. Hendaklah semakin bertambah ilmu, bertambah amal, bertambah tawaduk, bertambah tunduk kepada Allah, bertambah takut kepada Allah, bertambah rendah hati. Nabi bersabda, "Ma naqasa malun min sadaqah, wa ma zadallahu 'abdan bi'afin illa 'izza, wa man tawadda'a lillahi rafa'ahu wa huwa muslim." Tidaklah bertambah, tidaklah berkurang harta karena sedekah, dan Allah tidak akan menambahkan kepada seorang hamba yang memiliki sifat maaf kecuali akan ditambah kemuliaannya. Dan barang siapa yang tawaduk karena Allah, akan diangkat derajatnya, akan diangkat kemuliaannya. Mudah-mudahan kita dijadikan orang-orang semakin bertambah ilmu, semakin bertambah takut kepada Allah, semakin bertambah ilmu, semakin bertambah amal ibadah kita kepada Allah. Abdullah ibn Umar mengatakan, "Kalau aku tahu satu sujud diterima oleh Allah, kematian lebih baik bagiku." Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Kita tahu siapa beliau, sahabiyun jalil, sahabat yang mulia, sahabat yang banyak mengenal sunnah, sahabat yang teguh megang sunnah, beliau masih mengatakan, kalau aku tahu satu sujud diterima, aku lebih baik kematian bagiku. Bagaimana dengan kita? Ilmu sedikit, amal sedikit, tapi mudah-mudahan yang sedikit menjadi bermanfaat, amal sedikit diterima oleh Allah. Kita berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, tambahkan ilmu, berikan ilmu kepadaku, ilmu bermanfaat, berikan rezeki yang baik, dan jadikan amalku diterima oleh Engkau ya Allah, karena kita tidak tahu apa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله. Sebentar lagi kita menghadapi tanggal 9 dan 10. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, hina sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Asyura wa amara bi siyamihi fa qalu ya Rasulullah hadha yaumun yu'azzimuhu al-yahudu wa nasara. Fa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa in kana al-amul mubil insyaallah summa al-yawm at-tasi wa lam ya'ti al-amul mubil hatta tufiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhrajahu Muslim an Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Beliau mengatakan, ketika Rasulullah berpuasa di pada tanggal 10 Asyura. Asyura dari kata al-ashir, sirah mubalaghah lit-ta'zim, menjadi Asyura sebagaimana penjelasan Ibnu Hajar Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari. Tanggal 10 dari bulan Muharram, dan Rasulullah merintahkan para sahabat untuk berpuasa di hari itu. Kemudian mereka mengatakan, ya Rasulullah, ini merupakan hari yang diagungkan Yahudi dan Nasoro. Apa kata beliau? Tahun depan insyaallah, kalau kita memenangi tahun depan, kita berpuasa pada tanggal 9. Kemudian belum sampai tahun depan, Rasulullah meninggal. Dan hadis ini sahih dikeluarkan Imam Muslim. Kemudian dalam riwayat yang lain dari sahabat sahabiyah Ar-Rubayyi binti Muawwidh radhiyallahu ta'ala anha, beliau mengatakan Rasulullah menyuruh seorang pergi ke tempat-tempat Ansor dan menyuruh kepada mereka yang berpuasa untuk melanjutkannya, dan bagi mereka yang tidak sempat niat puasa di malamnya, kemudian untuk menyempurnakan hari sisa dari hari untuk berpuasa. Apa kata beliau? Kemudian wa kunna ba'da dzalik nasumuhu wa nusawwimu sibyana sighar. Kemudian setelah itu kami berpuasa dan menyuruh anak-anak kami yang kecil untuk berpuasa. Dan kami bawa mereka ke masjid, kami berikan pada mereka mainan. Kalau mereka nangis karena lapar, kami berikan mainan itu sampai mereka menyempurnakan puasanya. Hadis ini sahih diriwayatkan Imam Muslim. Al-Imam An-Nawawi menjelaskan dalam syarahnya, beliau mengatakan bahwa ini merupakan tamrinat, pendidikan bagi anak-anak untuk berpuasa. Oleh karena itu, kita didik juga anak-anak kita nanti 9-10 untuk berpuasa. Meskipun mereka belum usia mukallaf, belum usia balik, tapi kita ajarkan sebagaimana para sahabat mengajarkan anak-anak mereka berpuasa, yaitu pada tanggal 9 dan 10 Muharram. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah kekuatan untuk bisa menjalankan ibadah-ibadah tersebut. Karena puasa di bulan Asyura disebut oleh beliau SAW, saumu yaumi Asyura ahtasibu ala Allah an yukaffiro ahsana allati qablah. Rawahu Muslim. Bahwa berpuasa di bulan Asyura, di tanggal Asyura, hari Asyura, itu merupakan aku mengharap kepada Allah dihapuskan dosa-dosa setahun yang telah lalu. Siapa tahu satu puasa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Umar, satu sujud seandainya diterima oleh Allah, lebih baik bagi kematian. Karena apa? Karena begitu besarnya kalau amalan-amalan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan begitu celakanya kalau ibadah kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu celakanya kalau ilmu yang kita pelajari, lari ke sana untuk cari ilmu, lari ke sini untuk cari ilmu, kemudian tidak diterima oleh Allah, menjadi ilmu yang tidak bermanfaat, justru akan mengeraskan hati. Kalau ilmu tidak bermanfaat, justru akan mengeraskan hati, justru akan mencerai-beraikan kaum muslimin. Kalau ilmu bermanfaat, maka insya Allah bisa bermanfaat untuk dirinya, bermanfaat untuk keluarganya, dan bermanfaat untuk orang lain. Oleh karena itu, ikhwan fiddin, para jemaah yang dimuliakan Allah, kita minta kepada Allah agar ilmu yang kita miliki menjadi ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang kita miliki bisa kita amalkan. Dan kita minta kepada Allah, jangan sampai dilindungi dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أقم الصلاة